Yang ketiga, kalau kita punya masalah, evaluasilah hubungan kita dengan pasangan. Kalau yang udah punya, kan suka ada masalah. Kadang sebulan sekali ada masalah, kadang seminggu sekali ada masalah, kadang setiap hari ada masalah. Terutama hubungan seorang istri kepada suami. Kenapa? Karena salah satu yang menyebabkan hidup kita gak berkah, tidak ada ridho dari suami kita. Kata Nabi kepada para sahabat sahabiat, tahukah kalian siapa orang yang paling dijamin masuk surga? Orang yang dijamin masuk surga adalah seorang perempuan yang ketika dia ada masalah dengan suaminya, dia segera datang dan dia jabat tangan suaminya, dia cium tangan suaminya, maka Allah langsung menjatuhkan ridho kepada dia dan dijamin masuk surga. Tapi soal suami, Ustaz, ini bukan soal siapa benar, siapa salah, tapi siapa yang mau ngalah. Siapa yang paling sering datang duluan dan berdamai, maka di antara mereka berdua dialah orang yang duluan masuk surga.